طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-athar karya al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menguraikan tentang bentuk-bentuk hadits mardud. Kita akan menguraikan bentuk-bentuk ini sekaligus menjelaskan pembahasannya. Ya, untuk pembahasan hadits mardud, saya garis bawahi ada 40 pembahasan yang akan kita terangkan. Ya, ini panjangnya, saya baca sedikit demi sedikit. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, summal mardudu, kemudian al mardud, summal mardud, kemudian hadith yang mardud, imma yakuna lisaqatin aw ta'nin. Hadits mardud itu ada beberapa. Hadits mardud, kenapa dia ditolak? Imma lisaqatin, ya, dia ditolak mungkin karena sebuah keterputusan, ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh. Au ta'nin, atau karena ada celaan di dalam sanad, ada cacat. Ya. Jadi ini sebab yang menyebabkan sebuah hadits dikatakan sebagai hadits yang apa? Hadits yang mardud. Iya. Imma yakuna lisaqatin aw ta'nin. Apakah karena ada keterputusan, ada yang jatuh dari sanad atau ta'an, atau ada celaan pada hadits itu. Ya, jadi ini dua sebab utama. Maka setiap sebab ini Al-Hafidz akan menguraikannya. Beliau memulai dari yang jatuh dahulu. Setelah itu beliau akan menguraikan tentang at-ta'an. Ya, kita mulai dari as-saqat. Kata beliau rahimahullah, thumma al-mardud imma yakuna lisaqatin. Kemudian al-mardud ada dua sebab, mungkin karena saqat atau ta'nin, atau karena sebuah ta'an. Kemudian kata beliau, fas-saqatu imma yakuna mimma badi'i sanadi min musannifin atau min akhirih ba'da at-tabi'i atau ghairi dalik. Kemudian keterjatuhan di dalam sanad itu ada beberapa tempat. Kemungkinan pertama mungkin dari permulaan sanad, dari awal sanad, dari si penulis, atau min akhirih ba'da at-tabi'i, atau yang jatuh itu akhir dari sanad setelah tabi'i. Augairi dalik, atau jatuhnya di tempat lain. Tempat lain mungkin di tengah. Ya. Jelas ya? Jadi ada beberapa kemungkinan tempat jatuhnya. Ya. Dan secara global keterputusan ini semuanya akan diuraikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Menjadi empat perkara. Ada yang mu'allak, ada yang mursal, ada yang mu'bal, dan ada yang mungkotek. Ya. Kemudian dari sisi jatuh itu pula ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Nah, di sini ada dua pembagian lain. Beliau akan menerangkan hadith mudallas dan hadith mursal. Hadith al-mursal al-khafi. Jadi semuanya kalau ingin di... Ini kan ada enam istilah di sini. Pertama mu'allak, yang kedua mursal, yang ketiga mu'abal, yang keempat mungkati, yang kelima mudallas, dan yang keenam al-mursal apa? Al-khafi. Ini enam pembahasan untuk keterjatuhan di dalam sanad. Iya. Untuk keterjatuhan di dalam sanad. Baik. Kita detailkan ucapan beliau. Fal awwalu al-mu'allaq. Yang pertama disebut sebagai hadith apa? Al-mu'allaq. Yaitu kalau dia jatuh dari awal sanad, itu disebut hadith mu'allaq. Wasthani al-mursal. Yang kedua kalau dia jatuh dari akhir setelah tabi'i, misalnya tabi'i langsung berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda. Ya, dari mana tabi'i bisa langsung menyadarkan kepada Nabi padahal tabi'i tidak berjumpa dengan siapa? Nabi. Kalau begitu ada yang jatuh. Nah, ini disebut mursal. Au ghairi dzalik atau selain daripada itu. Kalau selain daripada itu Ibnu Hajar rinci. Yang ketiga, wa in kana bisnaini fasaidan ma'at tawali fa huwa al-mu'dal. Kalau yang jatuh dua atau lebih, dua, tiga, empat, tapi dengan syarat berurut, bersambung, langsung jatuh dua, langsung jatuh tiga. Itu bersambung namanya ya, secara berurut jatuhnya. Maka itu disebut mu'dal. Kalau tidak berurut, maka dia disebut mungkati. Dua tempat jatuhnya. Tempat pertama di depan sanad jatuh, di tengah jatuh juga. Ada dua. Walaupun dua jatuh di sini tidak disebut mu'dal sebab tidak bersambung. Dia disebut apa? Sebut mungkati. Jelas ya? Baik. Jadi ini empat hal kita akan uraikan. Iya. Kemudian beliau katakan, ya sebelum saya uraikan lebih jelas, saya baca dulu. Iya. Kemudian beliau katakan, ثم قد يكون واضحا أو خفيا. Iya. Kemudian yang jatuh dari sanad itu, ini bentuk keterjatuhan lainnya. Yang jatuh dari sanad itu, kadang dia apa? Wadihan dan kadang khafian. Kadang dia wadih, jelas. Dan kadang dia khafi, kadang tidak jelas. Ya. Kapan diketahui jelas jatuhnya? Kata beliau, fal awwalu yang pertama, yang jatuhnya itu wadih, jelas. Yudraku bi'adami talaki. Diketahui dengan tidak berjumpa. Iya. Wa min thamma uhtija ila tarikh. Dan dari situ diperlukan untuk mengetahui tarikh. Mengetahui sejarah hidup, kelahiran atau wafatnya rawi. Supaya bisa dipastikan. Dan dilihat keterputusannya. Satunya gurunya yang dia riwayatkan meninggal tahun 50 Hijriah. Murid yang meriwayatkan darinya baru lahir tahun 100 Hijriah. Ini terputus atau tidak? Jelas sekali keterputusannya. Dengan melihat apa? Tarikhnya. Iya. Wasani al-mudallas. Dan yang asani, yang khafi, yang keterjatuhannya itu agak samar, tersembunyi. Ini disebut sebagai hadith mudallas. Dia ada yang dia tinggalkan, ada yang dia jatuhkan. Tapi tersembunyi. Iya. Kadang karena disamarkan oleh rawinya. Wa yaridu bisigatin tahtamilul luki. Dan ini datang dengan sigah. Dengan apa namanya bentuk periwayatan yang mengandung kemungkinan al-luki berjumpa. Iya. Ada kemungkinan berjumpa. Ka'an. Seperti dia pakai kata an. Wa qala. Dan kata qala. Wa kada al-mursal al-khafi min mu'asirin lam yalqa. Demikian pula hadis mursal khafi. Ini juga ada keterjatuhan tersembunyi. Ya, tapi mursal al-khafi ini definisinya seorang mu'asir. Seorang rawi meriwayatkan dari guru yang semasa dengannya. Tetapi dia tidak berjumpa dengan guru. Baik. Ini mana global di sini untuk keterjatuhan, untuk kelemahan sebuah hadis karena keterjatuhan. Baik, di situ sudah ada beberapa pembahasannya yang perlu saya uraikan di sini. Ada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pembagian lain untuk hadis mardud. Ini yang tadi saya uraikan. Bahwa hadis mardud itu dibagi juga menjadi apa? Sini ada 2 pembagian sudah. Iya. Afwan. Dibagi menjadi 2 mardud itu. Dilihat dari sisi sebabnya. Ada yang mardud disebabkan karena ada keterjatuhan. Ada sakot. Dan ada yang mardud karena ta'an padanya. Jadi terbagi 2 mardud. Ada mardudun bisakot karena ada sakot. Dan ada mardud karena apa? Ta'an. 2 sebab. Dan ini pembagian untuk mardud. Nah, kemudian Al-Hafidz jelaskan bentuk-bentuk keterputusan dalam sanad. Ya, beliau globalkan tiga bentuk. Keterputusan dari awal atau dari akhir atau selain awal dan akhir. Ya. Dan kalau dirinci semuanya ada berapa? Ada 4. Ya, kalau digabungkan dengan pembahasan terakhirnya ada yang tampak tidak dan tidak tampak, semuanya menjadi berapa? 6 pembahasan. Ya. Karena itu di pembahasan yang ketiga, definisi dan pembahasan hadith mu'allak. Ini yang pertama diterangkan oleh Hafidz tentang hadith mu'allak. Hadith mu'allak ini, ya, al-mu'allak secara bahasa, ya, dari kata at-ta'liq. Ta'liq itu artinya menggantung sesuatu. Jadi si rawi dia menyebutkan haditsnya tanpa dia sebutkan siapa guru yang menceritakan hadits itu kepadanya. Seakan-akan haditsnya tergantung. Ya. Seakan-akan haditsnya apa? Tergantung. Karena itu disebut apa? Mu'allak. Baik. Sebut mu'allak. Itu secara bahasa ya. Secara istilah, ya. Cara istilah mu'allak adalah ma hudifa min mabda'i isnadihi wahidun aw akthar. Wahidun au akthar walau ila akhiril isnad. Iya. Mu'allak itu adalah apa yang dibuang dari awal sanadnya. Dibuang satu orang. Atau lebih. Satu, dua, atau lebih. Walaupun sampai akhir sanad. Iya. Misalnya langsung. Datang penulis, dia berkata, Rasulullah bersabda. Penulisnya lahir tahun 200 Hijriah. Langsung dia berkata, Rasulullah bersabda. Berarti banyak perantara antara dia dan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Iya. Kalau begitu ini disebut apa? Mu'allak. Atau si penulis langsung berkata Ibnu Umar dari Nabi. Ya, mana sanadnya dari Ibnu Umar? Ini disebut apa? Sebut mu'allak. Jelas ada yang jatuh dari awal sanad. Iya. Jadi mu'allak itu, ya, ketentuannya dia keterjatuhan. Sifat keterjatuhannya dari mana? Dari awal sanad. Dia harus dari awal apa? Dari awal sanad. Yang jatuh boleh satu, boleh lebih. Bahkan seluruh sanad pun kalau hilang itu semuanya disebut apa? Mu'allak. Yang penting dia jatuh dari mana? Dari awal sanad. Dia jatuh dari awal sanad. Iya. Ini yang disebut dengan hadith mu'allak. Ini yang disebut dengan hadith mu'allak. Baik. Hadith mu'allak. Iya. Hadits muallak adalah hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif, hadits yang lemah. Kenapa dianggap sebagai hadits yang lemah? Karena hilang satu syarat dari syarat kesahihan hadits. Syarat apa yang hilang? Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Begitu dia hilangkan gurunya, sanadnya tidak bersambung. Karena itu dia dihukumi sebagai hadits yang dhaif. Ini hadits muallaq. Jadi secara umum dia dianggap sebagai hadits apa? Sebagai hadits dhaif. Iya. Tapi yang menjadi masalah di dalam muallaq itu, kalau muallaqatnya berada di dalam sahih Al-Bukhari atau sahih Muslim. Karena keberadaan hadits-hadits muallaq di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ini, ini mengisyaratkan, memberikan isyar, memberikan kesan bahwa muallaq itu adalah muallaq yang diterima karena ia berada di tengah buku yang disebut dengan nama as-sahih. Jelas ya? Karena itu sebenarnya pembahasan muallaq sederhana saja. Hadits muallaq adalah hadits yang dhaif. Kecuali di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, ini ada pembahasan khusus tentang hadits muallaqnya. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan itu kalau muallaqnya di dalam sahih apa? Sahih Bukhari, sebab itu yang paling banyak cabangnya. Adapun di sahih Muslim, Imam Muslim hanya menyebutkan hadits muallaq di sahih Muslim ya, sedikit. Sedikit 11 atau 12 hadits. Ya. Itu pun seluruh hadits yang muallaq di sahih Muslim sudah disambung oleh Imam Muslim di tempat lain dalam sahihnya. Kecuali satu atau dua hadits. Ya. Dan satu atau dua hadits ini juga sahih di tempat lain. Jelas ya? Kalau begitu muallaqnya Imam Muslim tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah muallaq di mana? Di sahih Al-Bukhari. Ini banyak sekali jumlahnya. Sampai Ibnu Hajar untuk apa? Menjelaskan riwayat-riwayat muallaq ini dan membawakan sanadnya, Ibnu Hajar menulis buku tersendiri judulnya Taghlighut Ta'liq. Ya, dicetak dalam 5 jilid tebal. Ini khusus untuk menerangkan hadits-hadits muallaq di mana? Di sahih Al-Bukhari. Jadi hadits muallaq di sahih Bukhari itu banyak dan ini menjadi titik pembahasan kita. Iya. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga sebelum saya membahas muallaqat di sahih Al-Bukhari, saya perlu ingatkan bahwa sahih Al-Bukhari itu judulnya apa? Hah? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Itu judul aslinya sahih Bukhari. Jadi Jami' As-Sahih Al-Musnad. Musnad itu artinya bersambung sanadnya. Ya, kalau tidak bersambung sanadnya, dia tidak disebut apa? Tidak disebut musnad. Kalau begitu hadits muallaq yang di dalam Sahih Bukhari ini, itu sebenarnya tidak mendapatkan hukum Sahih Al-Bukhari yang diterima oleh umat dengan penerimaan. Sahih Bukhari yang dianggap haditsnya sahih itu kalau dia sanadnya bersambung. Adapun muallaqat itu hanya keterangan-keterangan dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum harus diketahui. Jangan sampai ada yang berkata, oh ini hadits muallaq dari sahih Bukhari. Berarti pasti sahih. Tidak. Karena muallaqat ini tidak terhitung dari apa? Lain hukumnya dengan hukum sahih Al-Bukhari. Beda hukumnya. Sama dengan Imam Muslim. Ya, Imam Muslim di muqaddimah sahihnya juga seperti itu, muallaq di hadits yang di muqaddimah sahih beliau itu tidak sama dengan hadits di sahih. Jelas ya? Jadi muqaddimah sahih Muslim itu beda hukumnya dengan sahih Muslimnya. Di muqaddimah sahih Muslim ada hadits-hadits. Tapi jangan dianggap oh itu hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu keliru ya dalam takhrij. Karena ada yang meriwayatkan hadits man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma qadahu minan nar. Dia katakan ini hadits dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau disebut Muslim begitu saja, itu keliru dalam takhrij. Kenapa? harus dia sebut, dikeluarkan oleh Muslim dalam mukaddimahnya. Sebab beda hukum mukaddimah Muslim dengan sahih Muslimnya. Dari Imam Muslim sendiri di mukaddimahnya beliau berkata, ya, dan kami insyaAllah akan memulai menyusun hadis sahih. Jadi mukaddimahnya belum dianggap memulai. Nanti setelah selesai mukaddimah baru itu permulaan. Jelas ya? Ya, karena itu para ulama tidak mengomentari hadis-hadis di mukaddimah sahih Muslim. Ad-Daruqutni tidak mengkritik hadis di mukaddimah. Yang dikritik di mana? Di dalam sahih. Padahal di mukaddimah ada hadis-hadis yang lemah. Ada riwayat yang lemah. Iya. Ada riwayat yang lemah. Tapi yang dikomentari Ad-Daruqutni hanyalah yang di dalam as-sahih. Maka ini dari hal yang hendaknya penggambaran. Dan ini sederhana ya sebenarnya. Ya, permulaan di dalam seorang memahami. Jadi kalau misalnya ada hadis di dalam sahih Bukhari muallak, ya. Hadis dalam sahih Bukhari muallak. Maka jangan kita katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian disebutkan hadis muallaknya. Itu keliru ya. Tapi harus dikatakan dalam takriknya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak, harus disebut begitu. Secara muallak. Iya. Baik. Seperti misalnya di sahih Bukhari ya. Disebutkan ucapan Al-Bukhari wa yudkaru Abi Hurairah rafa'ahu la yatatawwa'u al-iman la yatatawwa'u al-imam fi makanihi wa lam yasif. Bukhari berkata dan diriwayatkan atau disebutkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu'. Tidak boleh seorang imam itu melakukan sholat sunnah di tempatnya. Ya, imam sholat di tempatnya, kemudian dia sholat sunnah di situ juga. Ini tidak boleh. Tapi Imam Al-Bukhari bawakan wayudkar, disebutkan dari Abu Hurairah. Nah, disebutkan sanadnya ini apa namanya? Hadis apa? Muallak. Jadi kalau ada yang meriwayatkan hadis ini, dia berkata diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, jangan seorang imam tatawu salat sunnah di tempatnya, dikeluarkan oleh Bukhari, begitu saja titik. Hah? Tidak, tapi harus dikatakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara apa? Muallak. Dan biasanya di sahih Bukhari dibedakan kalau dia memakai sigah al-jazm dan sigah at-tamrid. Ada dia pastikan. Berkata Rasulullah, berkata Ibnu Mas'ud, dipastikan nisbatnya kepada rawi. Tapi ada juga yang tidak dipastikan, dibawakan dengan sigah at-tamrid, mengesankan ada permasalahan dalam riwayatnya. Biasanya dibawa dengan sigah majhul, diriwayatkan, disebutkan. Ini mengesankan ada sesuatu. Seperti di sini, ini wayudkar, disebutkan dari Abu Hurairah. Ini sigah at-tamrid namanya. Dan buktinya Al-Bukhari sendiri di akhirnya berkata, walam yasih, dan hadis ini tidak sahih. Jadi beliau sendiri membawakannya untuk mengatakan bahwa ini tidak apa? Tidak sahih. Kalau begitu mustahil ada mu'allak di sahih Bukhari dianggap sahih padahal Al-Bukhari sendiri tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan sahih. Karena saya terangkan bahwa mu'allakat di sahih Bukhari itu tidak masuk hukumnya di dalam hukum apa? Sahih Al-Bukhari. Iya. Jadi ini istilah ya, istilah periwayatan. Sama seperti hadis. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada segala keadaannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Bukhari hanya menyebutkannya muallak, disebutkan dari Aisyah. Bahwa Nabi bersabda. Ya kalau ingin disebut, dikatakan enggak apa-apa, disebut aja. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, fulan, fulan, fulan. Dan terakhir disebut. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Bukhari. Di dalam sahihnya secara apa? Secara muallak. Ya, begitu cara memberikan rujukan, penisbatan. Tapi kalau dikatakan hadis Nabi dzikir kepada Allah pada setiap keadaan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ini benar atau tidak? Ini tidak benar. Kalau dikatakan Bukhari, seakan-akan dengan sanad yang bersambung. Padahal dia di dalam sahih Bukhari secara apa? Secara muallak. Baik. Iya. Adzan dulu. Baik. Jadi itu saya tulis penggambaran tentang hadith-hadith mu'allak di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi secara global, hadith-hadith yang mu'allak di dalam Sahih Bukhari itu ada dua macam. Ada hadith mu'allak secara marfu. Imam Al-Bukhari nisbatkan dari ucapan siapa? Ucapan Nabi. Disandarkan kepada Nabi, itu yang disebut marfu. Dan ada hadith mu'allak, dia mauquf. Dari ucapan sahabat, atau ucapan seorang imam, berkata Zuhri. Ya, adalah apa? An-Nakhai adalah fulan-fulan. Itu mauquf ya namanya. Ya. Dan semua dari yang marfu dan mauquf itu dua macam. Ada yang dengan sigatul jazm, ada dengan sigat apa? Sigat tamrid. Jazm itu kalau dikatakan qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata. Ini dipastikan itu dari perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Tapi kalau dikatakan yudkar an Ibnu Mas'ud, disebutkan dari Ibnu Mas'ud, itu sigat apa namanya? Sigat tamrid. Jelas ya? Jadi ada sigatul jazm, sigat jazm cirinya dipastikan dari Nabi. Jadi kalau bahasa Arabnya dengan fi'il apa? Lil ma'lum. Ya, pakai sigat fi'il ma'lum. Kalau sigat tamrid dia pakai sigat fi'il apa? Majhul. Dukira, ruwiya, yurwa, yudkar. Apa yang semisal dengannya? Ya. Kalau sigatul jazm, rawa, dakara. Ya. Dan semisal dengannya. Baik. Ya. Sebenarnya, mu'allaqat yang mauquf itu mudah untuk membedakan, paling mudah. Jadi yang mauquf, kalau Al-Bukhari memakai sigatul jazm, itu artinya yang mauquf itu syah di sisi siapa? Imam Al-Bukhari dari sanad yang lain. Syah. Kalau beliau memakai sigat tamrid, itu berarti tidak apa? Tidak syah menurut di sisi siapa? Imam Al-Bukhari. Iya. Kalau beliau bawakan dari banyak orang sekaligus, disebutkan dari fulan-fulan wa fulan wa fulan, itu biasanya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Biasanya begitu, harus diperiksa. Baik, ini gampang ya. Kalau mu'allaqat yang apa? Yang mauquf. Yang paling harus diperhatikan mu'allaqat yang apa? Yang marfu. Jelas ya? Mu'allaqat yang marfu. Mu'allaqat yang marfu itu terbagi dua. Ada mu'allaqat dengan sigatul jazm. Dan ada mu'allaqat dengan sigat apa? Sigat tamrid. Iya. Sekarang kita mulai dengan mu'allaqat bisigatil jazm. Dengan sigat al-jazm. Mu'allaqat dengan sigat jazm terbagi dua di dalam sahihnya. Ada dengan sigatul jazm disambung oleh Imam Al-Bukhari di tempat lain. Jadi di satu tempat Al-Bukhari pakai talik. Qala. Tapi di tempat lain beliau sambung hadith itu dengan sanad. Berarti yang seperti ini sudah apa? Tidak ada masalah kalau begitu. Sebab sudah disambung oleh Al-Bukhari di mana? Di tempat lain di dalam sahihnya. Jelas ya? Dan ini contohnya banyak di sahih Bukhari. Contohnya banyak di sahih Al-Bukhari. Baik. Seperti misalnya Al-Bukhari ya rahimahullahu taala, dia menyebutkan حديث في كتاب الوكالة قال عثمان بن الخيثم حدثنا عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث demikian disebut muallaq. Tapi di fadailil Quran disambung lagi oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad bersambung. Maka ini sudah selesai ya. Muallaq yang seperti ini sudah dianggap apa? Beres. Sebab Al-Bukhari sudah menyambung di mana? Di tempat lain, di sahih. Yang jadi masalah, bentuk yang kedua. Dengan sigatul jazm, Dan dia tidak diketemukan di Sahih Bukhari kecuali dalam keadaan apa? Muallak. Dia cuma riwayat muallak di Sahih Bukhari. Tidak disambung di tempat lain. Nah, yang seperti ini ada dua macam. Ada yang tidak disambung oleh Imam Al-Bukhari tempat lain, tapi setelah diperiksa sanadnya, dia sama dengan syarat Al-Bukhari. Sama dengan syarat siapa? Hah? Sama dengan syarat Al-Bukhari. Iya. Ya, seperti disebutkan dari siapa? Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Beliau membawakan hadis dengan sigah at-tamrid. Iya. Beliau berkata, qala Ibrahim bin Musa haddatsana Hisham bin Yusuf. Iya. Kemudian disebutkan. Ternyata hadits ini disambung di tempat atau disambung di luar as-sahih. Iya. Dan disebutkan di situ, ya, ternyata yang menjadi guru di dalam as-sahih itu di atas syaratnya siapa? Al-Bukhari, gurunya Al-Bukhari juga. Iya. Jadi ini bentuk yang pertama. Dia tidak diketemukan muallak, tapi di atas syarat siapa? Al-Bukhari. Baik. Maka ini tidak ada masalah. Yang kedua, dia hanya muallak, tetapi dia tidak di atas syarat Bukhari. Yang tidak di atas syarat Bukhari ini, ada yang sahih di atas syarat Muslim, ada yang sahih bukan di atas syarat Bukhari dan Muslim, ada yang hasan, dan ada yang daif, ada yang lemah. Ingat ya sigatul jazm, tapi ada yang lemah. Tapi kelemahan yang sedikit dari arah inqita, keputusan. Dan biasanya dengan sigatul jazm itu jarang yang lemah. Karena itu memang sebagian ulama mengambil kaidah. Kalau Al-Bukhari pakai sigatul jazm itu pasti apa? Pasti sahih. Apakah disambung di tempat lain atau di tempat di luar Sahih Bukhari, tapi dia sahih. Tapi hakikatnya ada yang lemah. Tapi sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya. Saya beri contoh untuk yang di Sahih Muslim. Di luar Sahih Bukhari. Tapi disambung. Ya, dia ada muallak di Sahih Bukhari. Ya. Tapi disambung oleh di tempat lain oleh Imam Muslim. Contohnya Al-Bukhari ya, berkata di kitab Taharah. Wa qalat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Ini Al-Bukhari berkata wa qalat Aisyah, berkata Aisyah. Apa ini? Sigatul jazm atau tamrid? Hah? Sigatul jazm. Kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullaha ala kulli ahyani. Beliau mengingat Allah pada segala keadaan. Jelas ya? Hadits ini dikeluarkan oleh siapa? Imam Muslim di sahihnya. Kalau begitu, ya, dia sahih di atas syarat siapa? Muslim. Contoh yang kedua untuk yang sahih tapi tidak di atas syarat Bukhari dan Muslim. Contohnya di Kitabul Jum'ah Al-Bukhari berkata, rawahu Aban Ibnu Shalih an Mujahid. Perhatikan bahasanya, rawahu Aban Ibnu Shalih. Ini sigah apa ini? Sigatul jazm ya. Aban bin Shalih meriwayatkannya dari Mujahid an Tawus, dari Tawus an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Secara marfu, inna lillahi ta'ala ala kulli muslimin ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawma. Ya, sesungguhnya Allah memiliki hak atas setiap muslim agar ada satu hari setiap 7 hari dia mandi pada satu hari itu. Ini mandi Jumat ya. Baik. Ini hadis hanya muallak di Sahih Bukhari dengan sigatul jazm. Hadits ini disambung oleh Al-Baihaqi. Disambung oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang apa? Dengan sanad yang sahih. Jadi kalau begitu ada yang sahih, tapi tidak di atas syarat Bukhari, tidak pula di atas syarat siapa? Tidak di atas syarat Muslim. Baik. Kemudian yang ketiga, ada yang sahih, ada yang hasan. ada yang hasan. Iya, ada yang hasan bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti misalnya ya, Al-Bukhari berkata di Kitabul Ghusl. Kitabul Ghusl. Al-Bukhari berkata, wa qala Bahas ibn Hakim an abihi an jaddihi Allahu ahakku ayyustahya minhu. Ya. Bahas bin Hakim, dimaklumi ya, ini silsilah Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah. Ya. Ini adalah apa? Adalah silsilah yang hasan. Adalah silsilah yang hasan. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan dia hadits yang hasan. Baik, dan ada yang lemah. Ya, ada yang lemah di dhafin yasir dengan karena keterputusan. Ya. Apa dia dhaif tetapi min jihad inqita' yasir, terputusnya yang ringan. Nah, seperti hadits Al-Bukhari sebutkan di Kitabuz Zakah. Wa qala Tawus, berkata Tawus. Ini apa ini qala Tawus? Sigatul jazm atau tamrid? Sigatul jazm. Qala Tawus, qala Mu'ad li ahli al-Yaman, i'tuni bi aradi thiyabin. Al-hadits. Tawus berkata Mu'ad. Tawus tidak berjumpa dengan Mu'ad bin Jabal. Kalau begitu ada apa? Ada keterputusan. Ada keterputusan. Iya. Demikian pula di Kitabul Anbiya beliau bawakan ya, afwan, di Kitabut Tauhid Al-Bukhari berkata wa qala al-majishun an Abdullah ibn al-Fadl an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufadilu bainal anbiya. Beliau bawakan sanadnya, berkata al-Majishun dari Abdullah ibn Fadl, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, jangan kalian saling melebihkan antara para nabi. Iya. Abdullah bin Al-Fadl ini dipastikan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, dia bukan meriwayatkan dari Abu Salamah, tapi meriwayatkan dari siapa? Dari Al-A'raj. Meriwayatkan dari Al-A'raj. Demikian kritikan Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Jelas ya? Baik. Jadi dari sini kita bisa mengetahui ya, bahwa sigatul jazm secara umum kebanyakannya apa? Kebanyakannya sahih. Ya. Yang lemah yang ini sedikit. Dan ini jumlahnya sedikit. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di Sahih Bukhari marfu tapi dengan sigatul tamrid. Ada dengan sigatul tamrid tapi disambung oleh Al-Bukhari di tempat lain, dan ini jumlahnya sedikit. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, kok bisa sigatul tamrid dipakai oleh Al-Bukhari padahal dia sambung di tempat lain?" Jawabannya itu karena Al-Bukhari kadang dia meringkas lafaz hadis. Iya. Seperti Al-Bukhari menyebutkan di baik. Iya. Boleh sebutkan di siga di beliau sebutkan di Kitabut Tib. Kata beliau wayut karu an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqa bi Fatihatil Kitab. Wayut karu disebutkan dari Ibnu Abbas. Wayut kar ini apa sih, kok apa ini? Al jazm atau tamrid? Siga tamrid. Disebut dari Ibnu Abbas, dari Nabi tentang ruqyah memakai Al-Fatihah. Kemudian hadis yang sama disambung oleh Al-Bukhari di tempat lain. Disambung oleh Al-Bukhari di tempat apa? Di tempat lain. Dengan riwayat bersambung. Ya, tapi sekali lagi ini jarang ya. Ada tetapi apa? Jarang. Kalau itu terjadi berarti Al-Bukhari meringkas hadis. Ya. Meringkas hadis. Jelas ya? Beliau meringkas hadis atau ada hal yang beliau petik saja. Sebab ya. Beliau berkata disebut dari Ibnu Abbas tentang ruqyah pakai Al-Fatihah. Di tempat lain diceritakan bahwa sekelompok sahabat mereka melalui sebuah kampung. Kemudian disebutkan kisah tentang ruqyah itu. Jadi tampak sekali beliau meringkas apa? Meringkas konteks hadisnya. Baik, yang kedua, Sighah Tamrid tidak diketemukan di dalam Sahih Bukhari kecuali dalam bentuk apa? Bentuk muallak. Dan ini juga terbagi dua, sama dengan ini tadi. Ada yang di atas syarat Bukhari, ada yang di ilhaq di atas syarat al-Bukhari. Iya. Nah, dan ada yang saya tidak hadirkan sekarang contohnya, ya. Ada contohnya, cuman ini perlu dicari kembali. Kemudian yang kedua, ada yang tidak di atas syaratnya, tidak sahih, apa namanya, tidak di atas syarat al-Bukhari. Yang tidak di atas syarat Bukhari terbagi lima. Ada yang sahih di atas syarat Muslim, ada yang sahih di atas syarat selain Bukhari dan Muslim, ada yang hasan, ada hasan di ghairihi. Dan ada yang apa? Ada yang dhaif. Saya beri contoh. Yang sahih di atas syarat Muslim, Al-Bukhari berkata di Kitabul Adan, "Wa yudkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala utu apa i'tammu bi wal ya'tammu bikum man ba'dakum." Ya, disebutkan dari Nabi, "Wa yudkaru." Sighah apa ini? Tamrid. Disebutkan dari Nabi bahwa Nabi berkata, "Berimamlah kalian mengikutiku, dan orang setelah kalian hendaknya berimam mengikuti mereka." Jadi kalau sholat, di belakang shaf mengikuti Nabi. Di belakang orang yang shaf pertama, shaf kedua mengikuti shaf pertama, shaf ketiga mengikuti shaf kedua. Begitu maksudnya. Ini hadis disambung oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sebab Al-Bukhari memang tidak menyebut sahabat. Ya. Jadi ini ada ya. Yang kedua, ada sahih di atas syarat selain Bukhari dan Muslim. Sahih. Tapi di atas syarat selain Bukhari dan Muslim. Contohnya, iya. Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya. Saya tidak catat di sini di buku apa. Tapi ada halamannya. Di jilid 4 halaman 309. Beliau berkata, "Wayudkaru anil ada Ibn Khalid. Qala kuntu atau kataba liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Disebut dari Ada bin Khalid, beliau berkata, "Nabi menulis kepadaku ini." Disebutkan ya hadisnya agak panjang. Ya, ini hadis disambung oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Ibnul Jarud, dan sanadnya sahih. Sanadnya apa? Sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga, ada yang hasan. Contoh hadis yang hasan, Al-Bukhari berkata, iya, ini kayaknya di pembahasan kusuf ya. Kata beliau, "Wayudkaru an Abdullah ibn Amr nafakha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi fi kusuf." Iya. Disebutkan dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nafakh, beliau meniup, ada suara nafas kayak tiupan di sujud beliau ketika salat kusuf. Ini hadis disambung oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, sanadnya hasan. Iya. Sanadnya hasan. Dan ada yang dia dhaif tetapi ya dikuatkan dengan sanad yang lainnya, ada penguatnya. Ada penguatnya. Baik, ada penguatnya. Ini ada contohnya juga ya di Kitabul Buyu', disambung tempat lain. Rawinya ada lemah tapi bisa dihasankan. Nah. Baik. Kemudian ada yang dhaif tidak ada disambung. Seperti itu tadi, "Wayudkaru an Abi Hurairah." Sebutkan dari Abu Hurairah, "La yatatawwa'ul iman fi makani." Janganlah seorang imam itu melakukan salat tatawu' di mana? Di tempat salatnya. Dan Bukhari sendiri berkata, "Walam yasih." Dan tidak sahih hadis ini. Jelas ya? Kadia dhaif. Baik. Jadi ini global hadith-hadith yang muallak di dalam sahih apa? Al-Bukhari. Kalau seorang yang berbicara sempurna tentang muallakat di sahih Bukhari, begini gambarannya. Begini gambarannya. Baik, selesai ya. Sudah pembahasan hadith muallak di dalam sahih Al-Bukhari. Ya. Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, "Wassani Al-Mursal." Yang kedua adalah Al-Mursal. Ini sekarang pembahasan hadith apa? Hadith mursal. Nah, al-mursal secara bahasa dari kata irsal. Dari kata irsal. Ya, kalau dikatakan arsilhu, artinya lepaskan dia, utus dia, biarkan dia. Iya. Seorang utusan itu disebut rasul. Ya kan? Rasul. Dan yang dimaksud dengan mursal, iya, apa yang diriwayatkan atau apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Yang disebut dengan hadits apa? Hadits mursal. Apa yang diriwayatkan oleh tabi'i kepada siapa? Apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik. Nah. Ya sekarang ucapan ma adhafahu tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'inya apakah tabi'i kecil atau tabi'i besar? Sebab tabi'i itu ada beberapa tingkatan ya. Ibnu Hajar membagi tabi'in menjadi beberapa tingkatan. Iya, ada beliau bagi menjadi 5 tingkatan tabi'in Ibnu Hajar. Ya, atau 4 tingkatan. Ada tabi'in kabir. Ini kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Ada tabi'in di bawahnya lagi. Banyak riwayatnya dari sahabat, tapi ada juga riwayatnya dari sesama tabi'in. Ada tabi'in shagir. Ada riwayat-riwayatnya dari sahabat, tapi kebanyakan riwayatnya dari tabi'in yang lain. Ada tabi'in lagi di bawah. Dia hanya berjumpa 1 atau 2 sahabat saya. Yang lainnya riwayatnya dari mana? Tabi'in. Ada tingkatan lagi di bawahnya. Dia melihat sahabat, tapi tidak ada riwayatnya yang syah dari siapa? Dari sahabat. Iya. Jadi tabi'in ada beberapa tingkat. Ya sekarang tabi'i langsung berkata, qala Rasulullah. Rasulullah berbuat begini, Rasulullah berkata begini. Ya. Tabi'i tidak berjumpa dengan Nabi. Dari mana dia mengambil riwayatnya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Jelas ya? Baik. Jadi ini hukum hadits mursal. Apa ini bentuk hadits mursal? Yang diinginkan dengan makna hadits mursal. Iya. Diinginkan dengan hadits mursal. Baik. Jadi yang terjatuh di sini tidak ditahu apakah dia sahabat atau tabi'i. Karena tabi'i kemungkinan riwayatnya ada 2. Mungkin dia meriwayatkan dari sahabat, mungkin dia riwayatkan juga dari siapa? Dari tabi'i lain. Iya. Karena itu ucapan Al-Baiquni dikritik ketika dia berkata wa mursalun apa? Minhus sahabi wa saqat. Dan mursal itu adalah sahabat yang jatuh. Ya kalau sahabat yang jatuh enggak usah dipermasalahkan hadits mursal. Ya karena kalau sahabat jatuh sudah sahihkan haditsnya. Sebab sahabat semuanya apa? Terpercaya kan begitu. Iya. Tapi yang menjadi masalah tabi'in itu banyak riwayatnya bukan dari sahabat saya, meriwayatkan juga dari para tabi'in. Sampai diketemukan tabi'in meriwayatkan dari tabi'in lain sampai sahabat. Untuk antara tabi'in dengan tabi'in saling meriwayatkan, paling banyak ditemukan 7 orang. Tabi'in pertama meriwayatkan dari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 7 orang tabi'i baru sahabat. Iya. Jadi keterputusannya ada kemungkinan banyak. Jelas ya? Kalau dihitung-hitung, tabi'in ada 2 kemungkinan. Dia bisa meriwayatkan dari tabi'i, bisa meriwayatkan dari sahabat. Kan begitu? Kalau dia meriwayatkan dari tabi'i lagi ini ada 2 kemungkinan. Bisa meriwayatkan dari tabi'i, bisa juga meriwayatkan dari siapa? Sahabat. Tabi'i yang kedua, ada 2 kemungkinan lagi. Bisa meriwayatkan dari tabi'i, bisa meriwayatkan dari apa? Sahabat. Ya kalau mau dihitung-hitung pakai akal, ini tidak ada batasannya. Tapi kalau dari sisi praktek kenyataan, yang paling banyak diketemukan tabi'i meriwayatkan dari tabi'i ada berapa jumlahnya? Ada 7. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk hadits mursal, maka di sini kita ada gambaran tentang apa hadith mursal tersebut. Ya, apa hadith mursal tersebut. Nah, sekarang saya akan terangkan hukum hadith mursal. Apa hukum hadith mursal? Nah, asal hukum hadith mursal di kalangan para ulama bukan hujjah. Dia adalah hadith yang apa? Hadith yang dhaif. Kenapa? Apa sebab kelemahannya? Ada keterputusan di dalam apa? Di dalam sanad. Karena itu Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi di Muqaddimah apa? Al-Marasil, ya beliau sebutkan wala yuhtajju bil marasil. Hadith-hadith mursal tidaklah dipakai hujjah. Wala taqumul hujjah illa bil asanidis sihahil muttasilah. Kata mereka berdua, tidak menjadi hujjah kecuali hadith yang sahih dan bersambung sanadnya. Imam Muslim di Muqaddimah Sahihnya beliau berkata, al-mursalu minar riwayat fi asli qawlina wa qawli ahli ilmi bil akhbar laysa bihujjah. Imam Muslim, mursal dalam riwayat, dalam ucapan kami dan ucapan para ulama ahli hadith, dia bukanlah hujjah. Bukan apa? Bukan hujjah. Demikian pula Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata di Al-Ilal As-Saghir, kata beliau, wal hadithu idha kana mursalan fainahu la yasih inda aktari ahli al-hadith waqad da'afahu gairu wahidin minhum. Hadith kalau dia mursal, maka dia tidak sahih di kalangan kebanyakan ahli hadith, dan dia telah dilemahkan oleh banyak, bukan cuma satu dari ahli hadith yang melemahkannya. Nah, dan ucapan yang seperti ini ya, banyak dari para imam yang menunjukkan bahwa hadith mursal adalah hadith yang apa? Hadith yang lemah. Hadith yang lemah. Baik. Selesai ya. Tentang mursal. Kita sudah secara umum bisa diketahui bagaimana bentuknya. Di antara contoh mursal, saya beri contoh. Imam Malik meriwayatkan. Di dalam Al-Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dari Ubaidullah bin Adi ibn al-Khiyar. Ubaidullah bin Adi ibn al-Khiyar ini, ya, beliau diperselisihkan apa sahabat atau bukan. Tapi yang benarnya beliau bukan sahabat. Tapi Ubaidullah ibn Adi berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahrain nas itja'ahu rajulun. Tatkala Rasulullah duduk di antara manusia, maka datanglah seorang lelaki. Dan seterusnya ya, hadithnya panjang. Di sini Ubaidullah ibn Adi langsung menceritakan tatkala Nabi duduk, sedangkan dia sendiri tidak pernah menyaksikan apa kejadian tersebut. Ini disebut hadith apa? Disebut hadith mursal. Disebut hadith mursal. Baik. Maka hadith mursal yang benarnya dia tidak diterima. Cuma di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Mursal yang kita katakan tidak diterima itu mursal tabi'i. Adapun mursal sahabat diterima atau tidak? Diterima. Ya. Seperti misalnya Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Padahal hadis itu tidak didengar oleh Ibnu Abbas dari Nabi, tapi diambil dari sana dari sahabat lain. Diambil dari sahabat lain dan disebutkan bahwa katanya Ibnu Abbas yang dia dengar langsung dari Nabi hanya 20-an hadis saja. Iya. Yang dia dengar langsung. Jelas ya? Berarti riwayat yang lainnya dihitung sebagai mursal apa? Mursal sahabat, tapi itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Iya. Karena mursal sahabat, kalau sahabat yang dia jatuhkan, berarti sahabat semuanya apa? Terpercaya. Nah, perlu ditanya dari mana? Yang penting sahabat menisbatkan kepada Nabi, ya, itu sudah dipertanggungjawabkan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa ada penggunaan lain untuk kalimat mursal. Ini tergantung istilah ulama yang menggunakannya ya. Ya, dan ini banyak di buku Ilal. Ya, di buku Ilal al-Hadith. Seperti misalnya Abdurrahman bin Sabit meriwayatkan dari Abu Umama. Iya. Datang seorang imam berkata, riwayat Abdurrahman bin Sabit dari Abu Umama adalah mursal. Iya. Dia di sini meriwayatkan dari Abu Umama, sahabat. Kemudian dikatakan riwayatnya apa? Mursal. Berarti mursal di sini bermana apa? Bermana lain, bukan bermana mursal yang kita bahas di sini. Itu mursal istilah untuk bermana apa? Mungkote, terputus. Nah, akan datangnya istilah mungkote. Jadi ada menggunakan mursal untuk istilah apa? Istilah mungkote. Ini perlu dicatat saja. Apalagi kalau kita membaca buku Ilal. Ilal Ibn Abi Hatim. Ya, baca Ilal Ad-Darqutni. Ini banyak sekali mereka gunakan kata itu. Iya. Banyak sekali dia mereka menggunakan kata tersebut. Maka kita tahu, harus tahu istilah apa? Istilah mereka. Selesai sudah ya untuk pembahasan hadis mursal. Kemudian berikutnya yang ke 5. Ya, pembahasan yang kelima definisi dalam pembahasan hadis mu'tal. Hadis mu'tal. Iya. Kata beliau rahimahullah wa salithu in kana bisnaini fasaidan ma'at tawali fa huwa al-mu'tal. Ya. Yang ketiga, kalau yang terputus dua atau lebih, tapi dengan syarat at-tawali bersambung, dua sekaligus jatuh, tiga sekaligus jatuh bersambung, maka itu disebut apa? Disebut hadits mu'dhal. Disebut hadits apa? Mu'dhal. Iya. Jadi kalau didefinisikan hadits mu'dhal itu, ya secara bahasa mu'dhal dari kata i'dhal. Dari kata apa? I'dhal. I'dhal itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Ya. Sesuatu yang sangat rumit, mustaglak. Sangat rumit sekali. Itu mu'dhal. Ya, jadi kalau dikatakan hadza amrun mu'dhil. Ini perkara yang sangat mu'dhil, artinya oh ini sangat rumit sekali untuk diselesaikan. Iya. Jelas ya, ini perkara yang sangat rumit. Nah, dan penggunaan kalimat mu'dhal ini ada dipakai oleh para ulama. Dipakai oleh para ulama. Iya. Disebutkan oleh Al-Hakim bahwa Ali bin Al-Madini ya, menerangkan al-mu'dhal dari riwayat. Ya, beliau sebutkan mu'dhal dari riwayat itu antara orang yang melakukan keterputusan irsal kepada Rasulullah itu lebih dari satu yang dijatuhkan. Jadi disebut lebih dari apa? Lebih satu. Berarti penggunaan mu'dhal ini ada di kalangan siapa? Di kalangan para ulama. Kalau yang jatuh, dua atau lebih. Dua atau lebih. Cuman, ya, kebanyakan ulama terdahulu, kalau mereka bahasakan mu'dhal, itu yang jatuh dari sanad dua atau lebih. Mereka tidak katakan harus bersama, berurut. Ya, tambahan berurut itu tambahan disebutkan oleh Al-Iraqi Ibn Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, ya, dan selainnya. Jelas ya? Dan mereka menyebutkan tambahan harus berurut, ini untuk membedakannya dengan apa? Dengan hadits munqati' nanti. Dengan hadits munqati'. So, kalau jatuh di dua tempat, mu'dhal namanya. Iya, karena sudah dua kan yang jatuh. Ya. Jadi apa bedanya dengan munqati'? Karena itu mereka tambah harus ma'at tawali. Ini istilah ya. Kita pahami saja istilah. Baik. Jadi ini yang diinginkan dengan kata mu'dhal. Iya, kata mu'dhal. Nah, dan penggunaan mu'dhal ini ada di beberapa riwayat ya, ada di beberapa hadis digunakan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil ya dan selainnya. Ya, tapi saya perlu ingatkan juga bahwa ada sebagian ulama yang menggunakan kata mu'dhal ya. Menggunakan kata mu'dhal dan mereka inginkan makna lain. Mereka inginkan makna apa? Makna lain. Bukan makna yang disebutkan itu tadi. Nah, jadi mereka kadang sebutkan mu'dhal yang mereka inginkan itu adalah hadits mungkar, syadz atau hadits yang keliru. Jelas ya? Kalau diperiksa memang sanadnya yang dibilang mu'dhal tidak ada yang jatuh, tapi ada kemungkaran di dalamnya. Ada kemungkaran. Iya. Seperti misalnya disebutkan di dalam An-Nukat oleh Ibnu Hajar dari ucapan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli pada riwayat Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Ya. Qalat kana Rasulullah ya'takifu fayamurru bil marid fayusallimu alaihi wa la yakif. Adalah Rasulullah beliau i'tikaf, beliau melalui orang sakit hanya memberi salam dan tidak berhenti, langsung ke tempat i'tikafnya. Kata Duhli, hadza haditsun mu'dhal. Ya, tidak ada yang terputus di sini. Sanadnya semuanya apa? Bersambung. Tapi beliau bilang haditsnya apa? Mu'dhal. Ya. La wajhala. Ya, tidak ada sisi kebenaran pada hadits ini. Disandarkan kepada Nabi. Itu hanyalah perbuatan Aisyah, bukan perbuatan Nabi. Kesalahan riwayat ini berasal dari Ibnu Lahiyah, beliau terangkan. Jadi mu'dhal di sini adalah maksudnya hadits yang diingkari. Jelas ya, hadits yang diingkari. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan kata mu'dhal dengan makna itu, tidak ada yang terputus, berarti itu makna lain. Dia gunakan mu'dhal untuk istilah apa? Secara bahasa. Sebab cara bahasa yang mu'dhal adalah hal yang apa? Yang rumit. Ya, rumit ini karena hal yang aneh diingkari. Baik. Ya. Jadi kalau setelah kita pahami definisi mu'dhal ini, ya, sekarang bisa kita ketahui bahwa ada titik persamaan antara mu'dhal dengan apa? Dengan mu'allak. Bisa enggak ketemu antara mu'dhal dengan mu'allak? Hah? Jawabannya bisa. Kalau Al-Bukhari menjatuhkan gurunya dan guru-gurunya, dua yang dia jatuhkan, maka ini disebut mu'allak, disebut juga apa? Disebut mu'dhal. Tapi kalau yang jatuh di tengah saja, maka itu namanya apa? Mu'dhal saja. Kalau yang jatuh di awal sanad cuma satu, itu namanya apa? Namanya mu'allak saja, bukan mu'dhal. Jadi ada persamaan antara mu'dhal dan perbedaannya. Mu'dhal dan apa? Mu'allak. Ada titik dia berjumpa, ada titik berpisah. Ya, berbeda. Baik, yang terakhir di sini yang kita jelaskan malam ini adalah al-munqati'. Hadits al-munqati'. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, sebelum saya pindah ke al-munqati', saya terangkan sebagaimana hadits mursal dan hadits mu'allak, saya jelaskan dia dari hadits lemah. Apa hukum hadits mu'dhal? Hadits mu'dhal hukumnya juga hadits apa? Hadits dhaif. Bahkan mu'dhal ini lebih dhaif daripada hadits apa? Hadits mursal dan hadits munqati'. Karena mu'dhal yang jatuh dua. Dua itu bukan sedikit. Karena itu mu'dhal dia tidak layak dijadikan sebagai pendukung. Tidak layak dijadikan sebagai apa? Pendukung. Berbeda dengan mursal. Ya, mursal pada sebagian keadaan bisa menjadi pendukung. Demikian pula munqati'. Kalau keterputusannya sedikit, bisa menjadi apa? Pendukung. Kalau mu'allak, ya dilihat yang jatuh berapa. Ya, kalau jatuh 5, ya berarti dia lebih apa? Lebih parah lagi dari apa? Dari mu'dhal. Tapi kalau yang jatuh 1, eh, mungkin dia lebih mending daripada apa? Daripada mu'dhal. Jelas ya? Yang terakhir pembahasan al-munqati'. Iya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, "Wa illa fal munqati'." Jadi kalau yang jatuh itu 2 atau lebih tapi tidak bersambung, maka dia disebut apa? Disebut munqati'. Disebut hadits munqati'. Nah. Al-munqati' secara bahasa isim fa'il dari al-inqita', keterputusan. Iya. An-Nawawi memberikan definisi untuk al-munqati', kata beliau, huwa ma lam yattasil isnaduhu ala wajhin kana inqita'uhu. Sawa'un kana hadzal inqita' fi awwal sanadi aw akhirih. Iya. An-Nawawi memberikan apa? Definisi bahwa hadits munqati' itu adalah yang tidak bersambung sanadnya dimanapun letak keterputusannya, apakah di awal sanad atau di akhir, apakah di awal sanad atau di akhir. Nah, iya, Para ulama terdahulu, ini harus kita bedakan ya penggunaan. Mereka menggunakan kalimat munqati untuk semua yang tidak bersambung. Apakah tidak bersambung di awal atau di akhir, di tengah? Apakah tidak bersambungnya secara berurut atau tidak berurut? Ini kita lihat di penggunaan Abu Zur'a, Abu Hatim, Ad-Daruqutni dan selainnya. Iya. Jelas ya? Selainnya. Dan ini juga pendapat Ibn Abdul Bar, Al-Khatib Al-Baghdadi, dan Ibn Salah mengatakan bahwa ini pendapat yang paling dekat. Dan ini pula yang dibenarkan oleh An-Nawawi. Dari definisi yang saya sebut tadi, itu definisi siapa? An-Nawawi. Kalau Ibn Hajar, iya, Al-Iraqi, As-Sakhawi, As-Suyuti, mereka memandang bahwa inqita itu disyaratkan dia sebelum sahabat. Harus sebelum apa? Sahabat. Kemudian keterputusannya, ya, dia boleh, keterputusannya dia disyaratkan tidak bersambung. Sebab kalau bersambung namanya apa? Mu'dal. Dan jatuhnya boleh satu, boleh dua. Ya. Jadi ini pembedaan ya, mereka ingin bedakan. Kalau ulama yang sebelumnya tadi, mereka ambil kata inqita dengan makna umum, terputus. Di mana saja keterputusannya. Ya, tapi para ulama yang Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau ingin membedakan, supaya mudah dibedakan. Jadi, kalau pembedanya Ibnu Hajar, kalau jatuh dari tabi'in setelah tabi'in, itu dihitung apa? Mursal. Kalau jatuh dari awal, dihitung apa? Mu'allak. Kalau jatuh dua sekaligus, bersambung, itu dihitung? Mu'adal. Kalau dia jatuh di tempat lain, mana saya, tapi jatuhnya dalam keadaan tidak bersambung, iya, maka itu dihitung apa? Dihitung munqati'. Iya. Ini istilah Ibnu Hajar. Nah, hadith munqati' sama dengan hadith yang lainnya, dia juga hadith yang dhaif karena tidak ada syarat bersambung di dalamnya. Tidak bersambung sanadnya. Baik. Nah, insyaAllah ta'ala pada pembahasan berikutnya nanti kita akan melihat apa sebab-sebab atau bagaimana cara mengetahui ketidakbersambungan itu. Si rawi kenapa kita ketahui tidak mendengar dari gurunya, tidak bersambung. Nah, ini akan datang nanti pembahasannya insyaAllah ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan besok pagi. Bi'idnillah ta'ala. Iya, di sini ada ikhwah yang menyebutkan faedah, ada disebutkan dalam buku Basyairul Farah Bitaqrib Fawaidil Imam Al-Wadi Fi Ilmir Rijali Wal Mustalah, karya kawan kami juga ini yang nulis, Abu Rawaha Abdullahi bin Isa Al-Muri. Nah, beliau orang Yaman, sekarang tinggal di Jeddah beliau sekarang. Disebutkan bahwa Syekh Mukbil di dalam fawaidnya mengatakan Sulaiman bin Daud Asy-Syadakuni uttuhima bisyurbil khamar sebagaimana siar alamin nubala. Betul, dia juga dituduh meminum khamar, tapi ingat disebut juga dalam biografinya dia berdusta. Iya. Dia juga apa? Berdusta. Jadi dua bentuk. Adapun Muhammad bin Umar Al-Ju'adi uttuhima bi annahu kana la yusalli. Oh, dia tidak apa? Tidak sholat. Nah, dan ini ada biografinya di Syiar Alamin Nubala juga. Ya, jazakumullah khairan. Ya, apa ucapan seorang muhadid? Muqaribul hadid. Sadukun yukhti. Muqarib, ada dua bacaan ya. Muqarib dan muqarab. Dan ini punya dua makna berbeda. Nah, insyaAllah akan ingatkan saya nanti, saya terangkan di Maratib Al-Jarh wa Ta'dil. Sadukun yukhti. Sadukun yukhti ini istilah Ibnu Hajar ya. Istilah Ibnu Hajar. Di takrib. Nah, kalau beliau sebut sadukun yukhti itu biasanya dhaif fi syawahid. Sebab kata yukhti fi'il fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaqtadi al-istimrar, menunjukkan makna terus menerus. Biasanya kalau disebut sadukun yukhti itu dia di syawahid dan mutaba'at. Berada di tingkatan apa? Syawahid dan mutaba'at. Baik. Ini ada pertanyaan. Mengerti semua atau tidak mengerti? Ya. Ya, ada dua kemungkinan. Ya, kalau mengerti semua Masya Allah. Ya, tapi kalau tidak ada yang dimengerti akhirnya tidak bisa bertanya, itu menjadi masalah. Ya. Baik. Baik, saya cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.